sudah terkelilingi oleh pagar tembok rumah kita. Allah. Ya. Misalnya jemuran, ya kan? Jemuran di tengah. Kemudian kita ke ruang tengah ada pintu, ya kan? Ya, insya Allah nggak harus ditutup pintu, karena itu sudah di dalam rumah kita, sudah terkelilingi oleh tembok rumah kita. Allah. Tentang wajib atau sunnahnya menutup pintu tersebut, Allah alam, saya kurang tahu. Saya belum melihat pendapat-pendapat ulama dalam bab ini tentang wajibnya atau sunnahnya. Allah alam bissawab. Cukup sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.